بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، بشرح yang disebutkan dalam hadis di atas dan hadis yang semisal dengan itu, yang pertama ialah la yadurruhum man khadhalahum, tidak akan memberikan darar, mara bahaya kepada mereka orang-orang yang melemahkan mereka, namanya mukhadzilah, penggembos dari dalam. Wala man khalafahum, ini yang kedua, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam atau musuh-musuh sunnah. La yadurruhum. Barakallahu fikum. Bisara yang lainnya disebutkan dalam riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain, dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz wala tazalu isabatun minal muslimina yuqatiluna alal haqqi zahirina ala man nawahum ila yaumil qiyamah. Dan akan senantiasa ada isabah, sekelompok dari umat, dari kaum muslimin, mereka berperang di atas kebenaran. Lafaz yang lainnya wahirina alal haq, mereka menang di atas kebenaran. Kata-kata wahir juga dimaknakan tampil di permukaan, terbuka, terang-terangan, tidak di balik layar, di balik tembok, di kolong jembatan, tidak ada. Mereka nampak di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu di atas kebenaran. Lanjut. Zahirina ala man nawahum ila yaumil qiyamah. Mereka senantiasa menang di atas orang-orang yang melawan mereka, yang memusuhi mereka sampai hari kiamat nanti. Kemenangan ini tergantung bagaimana model permusuhannya. Kalau model permusuhannya dengan senjata, melawan musuh-musuh Islam, mereka menang dengan saif sinan, menang dengan tombak dan pedang mereka, menang dalam pertempuran fi sabilillah. Ini luar biasa. Bayangkan semua musuh-musuh agama bersatu padu untuk melawan sekelompok muslim ini. Tidak bisa mengalahkan yang satu ini. Yang menang justru isabah ini. Itu luar biasa. Ini menunjukkan, kata para ulama, qudratullah, maha kuasanya Allah Jalla wa'ala membantu, membela, menolong, melindungi satu kelompok yang alal haq ini, bahkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya sampai hari kiamat. Ini nanti ketika ada perang-perang besar antara muslimin dengan non-muslim di masa-masa Imam Mahdi dan semisal itu, di akhir zaman nanti. Yang kedua, ketika perlawanannya, permusuhannya dengan melemparkan syubhat, diskusi, ada argumentasi, mereka zahir menang bil hujjati wal bayan, menang dengan hujjah-hujjah mereka, keterangan ilmiah mereka, bantahan ilmiah mereka di atas musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah. Rasul menjanjikan, dikarenakan mereka tetap Quran sunnah, semuanya Quran sunnah, ilmunya, amalnya, dakwahnya, semuanya dengan bimbingan yang sama, hujjahnya Quran dan Sunnah, sehingga kuat dan menang. Yang lain menggunakan retorika, menggunakan akal, menggunakan pandangan, menggunakan perasaan, menggunakan yang lain-lainnya. Wa'ifah, hujah yang sangat lemah. Ini barakallahu fikum bisyarah. Ini yang membuat semangat bertahan, semangat berjuang, semangat berkorban di tengah-tengah keterasingan, di tengah-tengah serba keterbatasan. Barakallahu fikum. Secara umum, di masa-masa banyak perang, di masa-masa banyak pertumpahan-pertumpahan darah, peperangan-peperangan besar, Allah Jalla wa'ala senantiasa memberi kemenangan-kemenangan kepada kelompok yang di atas sunnah ini. Dan itu di akhir zaman, ikhwan. Di akhir zaman, ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ini skala-skala besar ya. Skala-skala peperangan, ikhwan. Dan akan terjadi ketika saya memberitakan. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya dari Ibnu Hiwalah, yaitu Ibnu Hawalah, namanya Abdullah bin Hawalah, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadah, jundun bisyam, wajundun bil Yaman, wajundun bil Irak." Perkaranya ini nanti sampai pada titik kalian nanti akan menjadi satu pasukan yang berkumpul. Jadi eranya di masa akhir nanti sudah bukan lagi era ketenangan kayak zaman sekarang ini. Era-era sudah banyak huru-hara, kondisi chaos, bahkan peperangan-peperangan muncul di akhir zaman. Dan perangnya sudah bukan lagi perang fitnah antar kaum muslimin, tapi jihad fi sabilillah, muslimin melawan non-muslim. Jadi kalau dibahasakan dalam pembahasan fitnah, namanya al-malhamatul kubra. Akan muncul, terjadi peperangan besar antara muslimin dengan non-muslim. Ada pasukan di Syam, kata Rasul. Ada pasukan di Yaman. Ada pasukan di Irak. Semuanya pasukannya kaum muslimin. Kata Abdullah bin Hiwalah, "Khirli ya Rasulullah. Pilihkan untuk aku ya Rasulullah kalau aku mendapati masa itu." Faqal, beliau mengatakan, "Alika bisyam. Fa innaha khiratullah min ardih. Yastabi ilaiha khiratuhu min ibadih." Kalian menuju ke Syam. Sebab Syam itu adalah bumi Allah yang terbaik. Pilihan Allah dari muka buminya. Datang kepada negeri Syam nanti hamba-hamba Allah yang terpilih. Pasukan-pasukan terbaik kumpul di Syam. Kamu berangkat ke Syam sana. Fa'amma inna baitu fa'alikum biyamanikum. Kalau kamu enggan, kamu berangkat ke Yaman kalian. Wasku min ghudurikum, dan minumlah dari telaga-telaga kalian di Yaman. Fa inna Allah tawakkala li bi Syami wa ahlih, sebab Allah Jalla wa Ala memberi jaminan untukku dengan Syam dan ahlu Syam. Yani Syam ini tidak bakal runtuh, tidak bakal hancur dengan fitnah, dan akan ada kemenangan kaum muslimin di Syam sana. Sebagian ulama ketika menjelaskan tentang Taifah al-Mansurah meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, hum bisyam, mereka nanti ada di wilayah Syam. Ini di akhir zaman nanti, bukan di zaman sekarang ya ikhwan. Barakallahu fikum. Artinya meskipun kondisi yang nanti berujung ke arah sana, Allah Jalla wa'ala memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka. Barakallahu fikum. Ini namanya apa? Namanya bisyarah, kabar gembira. Terkait dengan masalah yang lain, masalah kekhilafahan, kepemimpinan. Juga Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada kaum muslimin, bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan itu. Masih akan ada yang namanya khilafatun ala minhajin nubuwah, kepemimpinan khilafah di atas manhaj Nabi. Itu disebutkan dalam hadis panjang. Barakallahu fikum. Dari Imam Ahmad dan juga yang lain, dan dikatakan Hasan. Rasul memberitakan akan ada masa kenabian tengah-tengah kalian. Di waktu yang Allah kehendaki, masa itu kenabian. Lalu Allah akan mencabut dan mengangkatnya. Ini zaman Nabi kita Muhammad SAW. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Lalu setelah ada khilafah di atas manhaj Nabi. Masa khulafaur rasyidin. Thumma takunu mulkan adha. Lalu akan ada kekuasaan yang menggigit adha. Dimaknakan mulkan qahriya, kerajaan yang memaksa masyarakat yang tertunduk. Barakallahu fikum. Lalu akan muncul lagi yang namanya mulkan jabariya. Mulkan adha ada lagi memaknakan yakni ya'udhu ba'duhum ba'da antariqil wirathah. Sebagian mengikuti yang lain menggunakan jalur warisan. Ya, anaknya, bapaknya, ke anaknya, cucunya, pamannya, hakala. Apa kalau bahasanya sekarang ini? Bahasa-bahasa pemerintahan, kalau kerajaan turun-temurun namanya dinasti. Mana ya? Nah, lah akan muncul yang namanya mulkan jabarian. Ya, kekuasaan yang jabari. Ini kekuasaan yang dipimpin oleh penguasa-penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Sudah? Rasul mengatakan, Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati thumma sakat. Setelah itu semuanya akan ada lagi yang namanya khilafah. Kekhilafahan lagi di atas manhaj Nabi. Dan berdiam setelah itu. Yang ini belum terjadi. Mulkan Allah terjadi. Model kerajaan, dinasti terjadi. Mulkan Jabariyah terjadi. Yang terakhir yang khilafatun ala minhajin nubuwah belum terjadi. Ada yang mengatakan ini terjadi nanti ya ikhwan pada masa Imam Mahdi al-Muntawar bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan mungkin terjadi juga sebelum eranya al-Mahdi. Yang penting nanti di akhir zaman. Dan ini belum terjadi. Ini namanya bisyarah. Secara umum untuk kaum muslimin yang komitmen di atas sunnah. Bisyarah yang lain ialah hadis indah Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sungguh Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun, 1 abad, sosok yang memperbaharui agama mereka. Mujaddid. Sosok mujaddid, pembaharu, pembaharu Islam. Yang dimanakan oleh para ulama menghidupkan kembali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pudar, yang sirna, yang dilalaikan, dihidupkan kembali, menjadi tenar, menjadi viral, menjadi masyhur. Barakallahu fikum. Artinya ada era yang semacam ini. Tidak selamanya pahit, tidak selamanya menderita, tidak selamanya berjuang, tidak selamanya berkorban, kayak menggembara api. Ada masa-masa itu. Tapi juga ada masa-masa kemenangan, masa-masa pembaharuan, masa-masa khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang membuat semangat muncul kembali. Ya, kekuatan muncul kembali di kondisi serba keterbatasan. disampaikan oleh beliau untuk namanya tasliyah pelipur lara bagi kaum muslimin. Kalau dibahasakan oleh Al-Hasan al-Basri rahimahullah, at-tanfis la budda minan nasi minan tanfis, masyarakat atau kaum muslimin harus dikasih ruang untuk bernafas lega. Kemenangan banyak, dakwah, masya Allah, terus kemana-mana, nyaman keadaannya, tenang keadaannya, gitu. Diuji lagi, wahagala. Hadza huwa intinya barakallahu fikum. Ada situasi yang seperti ini. Maka ya wanabidina azakumullah, kesimpulannya adalah kondisi keterbatasan yang ada pada kaum muslimin, terutama muslim yang komitmen di sunnah, bukan alasan untuk berhenti, bukan alasan untuk pergi, bukan alasan untuk malah meninggalkan sunnah, bukan alasan untuk menyimpang dan sesat, bukan alasan untuk jatuh dalam berbagai macam kemungkinan kefasikan-kefasikan. Lah, karena riwayatnya bukan seperti itu. Keterbatasan yang ada, keterasingan yang ada, kondisi yang serba minoritas, serba sedikit, serba terbatas, justru dijadikan sebagai semangat, spirit, kekuatan. Yang dicari mardhatillah, ini penting. Yang dicari ridhonya Allah, pahala minallah, tingkatan tinggi di agama ini, martabat tinggi di agama ini, tuba bil ghuraba, pahala besar. Itu dicari. Bukan mencari dunia, bukan mencari harta, bukan mencari tahta, bukan riya, bukan sum'ah, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan masa, bukan yang lain-lainnya. Yang kita cari mardhatillah, ridhonya Allah. Yang kita cari pahala minallah, fadilah minallah. Kemudian, yang paling penting realnya, yang kita amalkan adalah ikhtiar. Semata-mata ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar syar'i. Ada yang terkait dengan individu kita masing-masing. Ikhtiarnya adalah jadilah hamba Allah yang saleh. Yang dikatakan unasun salihun. Ghuraba itu orang saleh. Berjuanglah jadi individu yang saleh, yang bertakwa. Semangat belajar, semangat taklim berilmu, menambah wawasan ilmiah, lalu semangat mengamalkan ilmu, banyak beramal saleh, amal kebajikan, amal ibadah, amal ketakwaan, amal-amal ibadah, ikhlas dengan bimbingan sunnah, semangat ilmu, semangat beramal, jadi orang saleh. Yang kedua, bersemangat untuk jadi orang muslim. Disebutkan dalam sebagian lafaz alladzina yuslihuna ma fasada an-nas, yang memperbaiki apa yang dirusak oleh masyarakatnya, yang namanya muslih. Ini semangat dakwah, semangat tarbiyah, semangat menyampaikan Islam, menyampaikan bimbingan sunnah. Ikhtiar saja, kerahkan kemampuan, yang tulus, yang ikhlas, yang amanah, yang semangat, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Ikhtiar saja. Dengan ilmu ya, bukan dengan kebutuhan. Semangat berjuang dakwahnya, tarbiyahnya, dan yang terkait dengannya. Punya niatan untuk membebaskan lahan yang semangat. Punya semangat untuk punya pemukiman yang baik. Tunjukkan dengan semangat ikhtiar. Semangat untuk punya masjid, punya lembaga tarbiyah. Wujudkan dengan semangat, dengan maksimal ikhtiar bas. Selebihnya doa kepada Allah Jalla wa'ala, mohon kemudahan, mohon taufik, mohon hidayah. Ini yang berkaitan dengan kita. Terkait dengan yang lainnya, tadi muslim, kita berjuang sekuat tenaga mendakwai family kita, kerabat kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri suami kita, teman-teman kita, tetangga kita, handetolan kita dengan cara yang baik. Muslim. Jadi orang yang memperbaiki dengan dakwah yang benar, dengan cara yang benar. Sebisa kita. Semuanya dengan kadar kemampuan kita. Fattakullaha mastata'atum. Sampaikan. Jangan mikir hasil. Hasilnya Allah Jalla wa'ala yang memberikan. Ketika dikasih hasil yang memuaskan, yang menggembirakan, syukur kepada Allah. Ini semuanya minallah, bukan dari kita. Alhamdulillah ala taufik, alhamdulillah ala taisir, dikasih taufik, dikasih kemudahan, alhamdulillah. Jaga niat, jaga keikhlasan, jaga ketulusan. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian terkait dengan biaya yang luar juga, dengan kondisi serba keterasingan, keterbatasan, perlu penguatan, harus ada yang namanya ta'awun. Saling support, saling membantu antar kita semua. Tasyawur, adanya koordinasi yang bagi, musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Tentunya tawasi, pihak tawasi bersabar, tanasuh, saling menasihati, saling memberikan wasiat yang baik, yang sabar. Ada ta'akhi, rajut ukhwah yang bagus, persahabatan yang baik, pertemanan yang bagus, saling menguatkan, saling mensupport, supaya jangan sendirian. Kita punya teman satu, dua, tiga, alhamdulillah, dijaga, diperkuat, kemudian menghubungi yang lain-lainnya, yang di luar sana, di tempat-tempat yang lainnya, saling ngasih informasi, saling tawasul, ada komunikasi yang baik, ta'awun, tasyawur, ta'akhi, hakada. Enggak cuma di tempat itu saja, tempat-tempat yang lainnya. Supaya saling menguatkan dan mengokohkan barakallahu fikum. Itu ikhtiar kita, selebihnya banyak doa. Ini semuanya adalah senjata yang terakhir. Banyak doa kepada Allah, diberi taufik selalu, diberi hidayah selalu untuk kita. Istiqamah ala sunnah. Mendoakan orang lain, keluarga, family, teman, sahabat, supaya istiqamah ala sunnah. Mohon doa supaya selalu di atas sunnah. Mohon doa semoga dikasih husnul khatimah. Mohon doa semoga mendapatkan al-jannah di malam kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu. Selebihnya jalankan dengan ikhtiar yang mubah, syar'i, ikhlaskan niat, jaga keikhlasan, ala sunnah. Itu perjuangan masing-masing kita. Apa yang dicari? Mardhatillah. Ridhanya Allah Jalla wa'ala. Bukan mencari dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Terus bertahan sampai akhir hayat dikasih keisi komahan dan husnul khatimah sampai kita mati. Selesai tugas kita yang diharapkan nanti di malam kiamah, dapat tuba. Barakallahu fikum. Ini upaya-upaya ikhtiar. Ketika qadar Allah kita masuk di fase banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Masuk pada fase yang digambarkan tadi. Bahkan mungkin peperangan-peperangan. Ketika kita dari mulai asasnya, demikian konsepnya, maka di kondisi fitnah, apapun, bagaimanapun, insya Allah akan dikasih petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, diberi taufik, diberi kemudahan, di atas jalur yang benar. Akan dibimbing, bergabung dengan Ahlul Haq, dengan Taifah Al-Mansurah, Barakallahu Fikum. Insyaallah ta'ala, dikarenakan hari-harinya perjuangan sepanjang hidupnya ala sunnah. Insyaallah ta'ala. Ini paling penting sehingga kita menjadi orang yang soleh pada diri kita masing-masing, berjuang untuk muslih, perbaikan orang lain yang kita mampu, dan hasil akhir yang kita cari, yang kita inginkan, ridhonya Allah wal jannah. Barakallahu fikum. Ini yang mesti saya utarakan. Bersabarlah, kuatlah. Teruskan perjuangan, berjuanglah, berkorbanlah. Sebentar lagi, enggak lama lagi, enggak lama lagi. Ima dengan wafatnya kita Rasulullah insyaAllah, wa ima dengan habisnya era Taifah Al-Mansurah, baginya kiamat. Dan yang paling penting, kita tetap ala sunnah, kita istiqamah ala sunnah, kita mati ala sunnah, mendapatkan ridhonya Allah dunia akhirat, dan mengambil surga di malam kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang mau sampaikan? Tambahkan sedikit terkait dengan kita bermasyarakat. Ini penting sekali disampaikan. Akhlak mulia dikedepankan. Adab-adab Islam dikedepankan. Kita bergaul dengan semua pihak dengan akhlak Islam yang mulia secara umum. Dalam perkara yang ma'ruf, perkara ma'ruf, kebaikan, atau dunia yang mubah. Silakan. Tayyib. Untuk orang-orang yang dikenal jahat, dikenal buruk, jauhi dan tinggalkan, selesai. Jangan terlibat dengan mereka, jauhi mereka. Masyarakat yang secara umum, kita bermuamalah umum dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Tunjukkan akhlak seorang muslim, adab seorang muslim, barakallahu fikum. Oleh insyaAllah ya, sehingga kita hanya bersama dengan mereka dalam perkara kema'rufan atau dalam perkara mubah. Dunia yang mubah, bukan perkara keharaman, bukan perkara yang mungkar, barakallahu fikum. Sehingga tetap meski sendirian di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan yang lain, membaur, bersahabat, berteman secara umum, norma-norma yang bagus, etika yang baik, akhlak yang mulia, selesai. Ketemu tegur sapa, salam normal sebagaimana biasa, masuk perkara yang mungkar, tidak. Perkara yang haram, kita menjauh. Perkara yang mubah, kita maju. Perkara yang ma'ruf, kita maju. Orang yang jelek, orang yang ma'ruf dengan kejahatan dan kemungkaran, kita menjauh. Sehingga aman terkait dengan akidah kita, iman kita, aman terkait dengan agama kita, dan bisa bermasyarakat dengan baik, dengan kondisi bagaimanapun. Barakallahu fikum. Hadza huwa walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 9 menit sampai jam 8. Ada yang mau sampaikan? Bagus, selagi dia masih hidup. Doakan taufik, doakan hidayah, supaya diberi taufik yang jalla wa'ala dengan Islam yang benar, Rasulullah. Naam. Itu jelas. Kita dakwai dengan bijak, iya. Mu'amalah yang bagus secara umum, naam. Kita kalau sudah mati dan matinya nonis, enggak. Menghindarkan untuk supaya kita selamat dari jahatnya mereka. Menghindar, doa berbeda. Menghindar untuk supaya kita selamat, doa untuk kebaikan mereka yang demikian keadaannya. Itu harus sunnah. Meskipun dia enggak suka, dia benci dengan orang yang menyimpang, tapi dia punya rahmah. Tidak bakal dikafirkan. Selagi dia muslim, didoakan kebaikan selagi dia masih hidup. Dan didakwai selagi masih memungkinkan. Tapi enggak mungkin bergaul. Orang jelek, mundur, didakwai dengan cara-cara tadi, barakallahu fikum. Zen? Itu kaidah yang saya sampaikan di atas. Muamalah secara umum, dalam perkara ma'ruf, dalam perkara duniawi, yang jahat, yang buruk, yang dikhawatirkan itu semuanya, jauhi dan tinggalkan. Kita enggak punya kewajiban untuk terus ngurusi mereka sampai enggak. Atau sampaikan ilmu, sampaikan nasihat dengan cara yang baik, terima, alhamdulillah, enggak, ya sudah selesai. Atau khawatir dengan keburukan yang ada pada mereka, tinggalkan. Doakan kebaikan, doakan taufik, doakan hidayah. Dengan bijak, sesuai dengan keadaannya. Kadang mungkin, kadang enggak mungkin. Kita hanya berikhtiar saja menyampaikan. Dipaham insyaAllah ya. Dan jangan habiskan waktu untuk ngurusi hal-hal yang rumit seperti ini. Muamalah yang baik, enggak bagus, tinggalkan. Selesai. Itu umum ya, terkait dengan yang masyarakat umum, terkait dengan orang yang menyimpang. Tadi, bermasyarakat yang umum, muamalah umum yang bagus akhlaknya, dalam perkara umum, perkara yang mubah, perkara yang ma'ruf, secara umum. Perkara yang sepanya, semacam ini, banyak prinsip semacam ini yang dikhawatirkan keburukannya, tinggalkan. Tidak paham itu yang kalau maksud. Tidak paham. Ketemu mereka, assalamualaikum, salam, sehat-sehat, santai aja. Secara umum. Ayo pak, melu pengajian, matur nuwun, assalamualaikum. Cuk tawa-tawa. Ngerti nggih? Karena kondisinya seperti ini. Dengan apa? Semuanya. Selagi mereka masih hidup. Berbeda dong. Kalau yang nonis itu akan hidayah supaya masuk Islam. Kalau yang menyimpang supaya kembali pada sunnah. yang sesuai dengan keadaannya orangnya masing-masing. Mana ya, yang nonis didoakan hidayah. Hidayahnya ilal Islam, thumma ilal sunnah. Muslimin yang seperti yang menyimpang doakan kepada bersunnah, menjauh dari perkara bid'ahnya. Yang fasik kepada ketaatannya. Agar. Nggih, ngoten, Pak. Barakallahu. Nah. Jadi dengan masyarakat bukan menjauh. Yang dijauhi siapa? Orang yang buruk, yang jahat, yang bisa membahayakan akidah kita. Jauhi. Yang tidak, masyarakat secara umum, bergaul secara umum, dan dalam perkara umum saja. Barakallah. Mana ya? Dia kocok kantor segala macam, normal lain. Assalamualaikum. Yang bagus pengamalannya. Supaya mereka tahu ini perkara kebaikan. Biasa yang aneh-aneh. Matur nuwun, boten. Namanya berprinsip. Ngono ya? Sampun? Yakin? Nggih, pun. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.